Saungu Petrus pasal 4. Kristus mboto nombarasai kasusa boka pari ri korona tempo ia ri dunia ei. Jadi etu mo sabana komi vou kana mompakaroraramu ala masadia rapandasa eva ia. Sabana isema-sema to nombarasai kasusa boka pari ri korona mboto da amana mo via silaka. Jadi tempo kita dana tubu ri bengonu dunia ei. Kita kana matubu mantuki dota nualatala, ne mana mantuki dota rara manusia tona ja. Sabana nagana mologa komi, nantuki pokaingu-pokaingu tau dan nanginjani alatala. Bopia, komi agana tubu ante pokaingu tona tantoru, komi agana tuki dota rara tona ja, komi na biasa nalang-ulang, komi na siromu nanggonin pebasa, bonanginu-nginu tule, pada kami nampakoni puen-puen tanina, ante akala to nampakarunggu rara. Tapi vei-vei, na tekaja roa-roa kami, sabana kami mana madota mantuki ira, mumpebasa mobia kajana. Pada ira nanguli sinjai kami. Tapi kana marata tempona, ira mumpangaku pobia ira tonaja itu, ringayo alatala. Sabana nasadiamo, ia mumpatangara pura-pura tau, na belo kato dana tubu, na belo kato na matemu. Etu sampai kareba belo, ni patolele voka tau-tau to na matemu. Patujuna, ala naupa ira ni suku, bokoro ira na matemu, eva na biasa ante manusia, vayo ira mamala matubu ma belo, nantuki dota nu alatala. Na mosu mo kau punu dunia. Jadi, etu sampai komi kana manoto bomainya, ala komi mamala mo sambaya. Tapi tone liungga pokona, komi kanampu-umpu mosi potove sambabu samba. Sabana ane kita mempotove roata, kita da mempariarantai salah ira tona diari jaita. Komi kanamajole, mantarima tora tariaran japomu, ante da mengua-ngua. Kita nivai kapumpakuleng garija latala sambabu samba. Jadi, kita kanamempake pumpakule itu, ala mantulungi roa-roata mantarima rasi bobelong garija alatala. Jonjona, isema-sema toni vai ka pompa kule, manggeni tesa nu alatala, kana motesa eva tau toni posumba alatala mboto. Isema-sema toni vai ka pompa kule, mantulungi tauntanina, kana mantulungi ante karoso, toni vai alatala ka ia. Pakemo pompa kule itu, ala riara nuapa-nuapa toma jadi, ala tala ratoya borabila, ngari povia Yesus Kristus rita tongo komi itu. Ia motona kuasa, bomasi pato ratoya borabila, sampai rikasaya-saena. Amin. Sampai subuh toni potoveku. Ne komi matekaja, mombarasai pepandasa tona paimpu, eva apu tone liungga pane, tona rata momba uji pomparasaya komi. Nera pekiri, toni rasai komi itu, sangele nontani ngari biasa. Tapi komi kana madamba-damba, sabana komi na malam membarasai kasusa boka pari, eva toni rasai Kristus mboto. Ante ivetu, mabetempu kadamba nurara komi, tempo kabete kuasa boka gaya Kristus toni poguma, rapopo kita ka pura-pura manusia. Masa nampu umo komi, ane komi rasa larakan tau, sabana komi numpang aku sanga Kristus. Sabana ane itu majadi, no sanagasa no ala tala to nipoguma, kana mate kita riarangga tubuh komi. Agane sampai Maria ngarita tongo komi, tora pandasa sabana ia nepatesi, bara nanganga, bara no via kajana, atau no bagalo urusa taun tanina. Tapi ane komi rapandasa, sabana komi to pompara saya, ne maya matamu. Uli mo tarima kasih kala tala, sabana komi ni pandasa, eva samba to pompara saya Kristus. Narata mo tempono, ala tala numpa mula mo patangara pura-pura manusia. Pada kita to dia namboto, to mo kolu ratangarana. Tapi ane kita to dia na to mo kolu ratangarana, na tantu mo meliungga to mo pesukuna, katau-tau toda amadota mempara saya kareba belong gari jaina. Eba tunitulisi rara buku nagasa, kivei. Ane tahu tona nuara pakasalama, aga ante membarasai pengele-ngele kasusan. Iden mo ante tahu nasilaka, todaan nantuki dota alatal. Natantu mo ira, daan toto namalara pakasalama. Jadi sampai subuh, ane Maria komi tora pandasa, nantuki dota alatala, juju mo katubu mo kalatala, tonom jadi langi bo dunia, pada nek kami menonton mo via tona belon. Sabana iya na malara para saya, mempaka dupa po janji neka komi.